nak baca Sarah. Sarah mata dia bertahalu. Jadi dalam lah ni dah dari mata tu keluar bagi tengok tu. Kita tu. Dia katanya dia masalah. Tak kira lah. Luar Arabiyah. Semua luar. Kita luar di dunia ni. Lapar. Lapar yang tak makna. Lapar ibu tubik tu dengan benda. Eh, dengan benda yang panggil. Saya terosak. Benda ni. Eh, terosak. Kena tak benda ni. Ya, tak ada tiga. Tubik tiga. Yang pertamanya, dah. Nama tu, lapar. Lapar bagi nak bagi mana. Tak benda tu. Tak nak sabar. Itu nama dengan benda. Kalau pergi sama tumbuk. Benda ni, dah. Satu benda dengan nama. Kalau pergi sama tumbuk. Orang panggil lapar tu. Lapar nak sebut dengan benda. Ini tak panggil lapar. Muka bakok. Dah. Tu rosak. Bok. Lima tu rosak. Kena tak spray tu rosak. Lepas ni, tu rosak dengan benda ni. Muka bakok. So, panggil lapar muka bakok. Ia berartinya lapar tu rosak. Dengan benda yang kita tahu lepas lah kita ni, apa ni? Lapar mutabakoh. Eh, dilalah mutabakoh panggil. Makna mutabakoh dengan benda. Kalau lapar tu saat ni tu dengan benda takdi tu setengah ya. Jadi menunjuk setengah ya. Seperti kata-kata, insan. Sebutan insan, natik. Natik kena tak insan. Asal insan tu haiwan natik, tapi kita disebut natik saja ya. Maka orang panggil, tak domun. Melengkapi. Makna setengah lah. Kalau tak ada sakut kena, benda luar. Okey? Berartinya makna lapar ni dengan benda tak ada sakut apa ni. Cuma benda luar, benda hak luar. Benda tak kena kena tu, kita sakut dengan benda tu. Katanya iltizam. Supaya kita katanya. Panam nulis. Yang panam baca. Memang sebut tu yang panam baca ni, berbagai kepala kita tak lagi. Kena tahu resah ya. Kamu kubah tak nak baca. Maka panah baca, panah menulis. Eh, panah baca, panah menulis tu. Dengan urih. Dengan insan. Dua tu tak nak kena ni. Cuma bos buat tu panah baca, kita kibah kena tahu ya. Kena tahu ya. Maka apa panggil? Talazo. Tiga tu. Ikut luahan ada dunia ni dekat tiga tu. Sama ada lapar dengan benda, sama tumbuk. Sebab kata terosak dengan benda ni ataupun insan haiwan natik sama tumbuk. Makna dengan benda. Kata lagi setengah. Insan ialah natik setengah. Tak ada mood. Benda luar sakut dengan benda tu. Tak kena kena. Tapi bila kita sebut benda lapar ni, kena tak benda tu. Apa ni tak lazum. Seperti pandang menulis, pandang baca. Jadi memang tahu yang pandang menulis, yang pandang baca. Jadi lepas kita tak mari terlalu. Malah kita uresor. Kita mari dalam bukbah. Bak lemu kubah pun kita isai panah baca panah menulis. Ha, tiga tu. Ha, dia jadi tunjuk ke lapar dengan benda tak ni tu, dia tiga tu. Marilah dunia mana-mana pun. Luar mana-mana pun supa. Luar harap apa tu lah. Dah. Ha, kita pergi mati. Tak tu. Dah. Saya ingat ada tiga tu lah. Di dalam lapar mutabakoh. Di dalam lapar tu tak domu. Di dalam tu. Tak lazum atau istilah. Ha, habis lah. Dia kata kena. Lepas tu, lihat antara tiga-tiga tu pula. Tak ada mutabakoh. Tak ada umum. Iltizam. Ya, sosok tu kita buat tiga pula. Yang pertamanya, asli pesat akal. Kira akal saja lah. Yang kedua, pesat tobe'ak. Yang ketiganya, pesat. Tapi, kita buat dua pula. Dilalah, kita buat dua. Tengok lihat tanah tu lah. Kita nak hurai gerahan. Dilalah apa tiga perkara tadi tu, sama ada mutabakoh, tak ada umum semua tu lah. Apa dilalah ya asal ada ruwa. Dilalah lafzi, gairul lafzi. Dah. Benda dengan apa? Tunjukki makna satu benda dengan benda lain tu. Kadang-kadang ada ruwa. Lapar tak ada lapar. Dah. Lapar tu ada tiga. Akli, tobit, aing, kuat aing. Dah. Kita nak pergi sosok dah. Kita nak hurai ni. Lepas tu kita ada mata. Nampak? Dilalah ni makna-makna. Haa dah. Pasal-pasal benda dah makna lah. Nak kasi makna ni. Dilalah dengan makna, makna dua tu super. Dilalah wal makna wahid. Kau tulah lah. Nah. Ada dua. Kadang ada lapar, tak ada berlapar. Berlapar ni kita kecek. Kalau tak ada berlapar, ada tiga. Yang pertamanya akliyah. Ha, kuliah masalah. Kita pergi pada pasir, nampak. Nampak tapak kaki. Tutup. Nampak tapak kaki. Peher kata tapak kaki ni. Ni. Peher kata tapak kaki duduk pada pasir. Menunjuk katanya ada orang mari. Wak. Atau mana pak akliah. Kita silapkan kita. Tak ada kecek kau. Kita tengok orang tapak kaki. Tapak bola. Tapak. Tapak utuh. Tapak kaki utuh. Oh, kalau itu tadi ni. Utuh lalu ni. Silapkan. Tapi katanya. Ning-ning dapat asar. Kesel ni ni. Menunjuk kata adanya muasir. Menunjuk tak ada orang. Wih kesel itu. Tau tu. Tau akal. Tau baik. Tau baik ke apa? Macam duduk lu. Kita duduk jalan-jalan. Api duduk lu. Ya. Duduk nampak tu lah. Menunjuk kata di sana tu ada api. Haa. Ada nampak tak? Di sana tu ada api. Tau baik. Duduk bakar. Dah. Bertinya. Pak-pak-pak duduk nampak. Asak jauh tu. Situ tu bakar juga. Tunjuk ke asap, nampak tarangi itu, nampak jauh tu. Terpahir ke situ tu ada bakar. Ataupun ada bakar tu pun ikut lah. Maknanya terpahir tak asap, menunjuk ke situ dah api. Nah. Hawa dan iyah ni api merah, api hijau, api bila. Bah, dia tengok, oh api merah, kita nak buat tu. Semua tiga kali tu tak tahu kau dengan lapar ni. Tak ada kecek pun ni. Tengok tapak kaki, menunjuk ke utuh jalan. Ha? Tak ada lapar pun ni. Tengok wasak tu menunjuk tapi tu. Betul lihat. Tak ada sakut pun. Ataupun kita kecek sore kena tahu ke sore tu. Jadi kena tahu dia malu dia. Tengok pak muka merah. Muka merah ke sore tu menunjuk tu dia malu. Nampak muka merah. Dah. Malu dia tu. Tak ada lah. Apa ni? Lepas tu tahu ke kan? Api merah. Menunjuk tu kena wadu. Api hijau. Boleh pergi. Tak panggil wadu. Eh. Semua tiga kali tu tak ada. Lapar. Ya, apa dah? Tak ada lapar dia tu. Tapi satu ningan ni jadi tunjuk kemari. Api hijau menunjuk katanya boleh pergi. Api merah menunjuk kata kena waktu. Kenapa? Muka merah seorang tu menunjuk kata ia tu malu. Haa dah, tunjuk kisah ni dia ni dah. Gambar dia apa lagi? Tak ni. Tapak kaki tu menunjuk kata utuh lalu. Haa, tu panggil tiga kali tu panggil goy, rendah setia. Eh. Kok lah setia pula, ada tiga pula sekolah ni. Akliyah, Tobe'ah. Kau ni? Akliyah ni cikgu akah je lah. Tobe'ah ni, kecik mudahnya semula jadi pasal tu. Tobe'ah ni kalau usah cikgu sama cak lah. Tapi usah kita ni, panggil benda asal semula jadi pasal tu. Tu jadi pasal tu tak? Benda pasal tu. Kau merah pun tak malu. Itu pasal tu tak? Tobe'ah tu, orang jadinya kalau orang malu ni, muka merah. Nampak? Kalau nak merah orang, muka keruk. Jadi pasal tu tak? Hak akliyah ke apa? Kau akliyah ni supaya orang di sana. Kita mari pak. Mari pergi sini. Ingat orang duduk kecil. Ah, menunjuk kata lebih lek ni ada orang. Okay. Nampak orang duduk kecil. Ah, lagi tu rumah ni ada orang. Okay, ah, tu panggil apa? Akliyah. Tapi bahasa berapa? Kenapa kita dengar ayat kecil? Tebal dengan orang rumah ni ada orang. Okay, ada orang duduk. Ada orang ni. Kok-kok itu. Ah, dah. Kita lihat tu bagi. Dah lihat orang suaka. Kau tahu baik pula. Tobe A ni, deh, supaya lapar kok. Aduh, mah, di sepak tunggu kayu, boy, aduh, ah, mana itu je sakit. Ha ha, deh, jadi jalan saya itu, gini boy, coba aduh, ah, terjepit dalam sakit tu, ah, jepit kata je sakit, aduh, apa kita Tobe A? Tobe A, okay, macam tu, di sepak tunggu kayu, sepak apa yang waduh, aduh, mah, apa ni, aduh, lapar, aduh, aduh. Kenapa aduh tu baik pada saat kita tepi tu menunjuk kata ya tu sakit. Haa, tu lah. Ya, tika wadah ni lah. Hak ulama mati, wah. Tiga kalau orang lelah dia tu ulama mati, tak paham. Tak paham mula ni. Pari tak ada tu. Dia korang tak ada paham. Cuma ya, sambil dia lalu tu, ya kecek kat dia. Tapi mati tak ada paham. Hak ulama mati ni bahannya dilalah lelah wadah ni lah. Tu lah. Haa, ni ulama mati paham ni. Dilalah dan dia wada anya. Adapun hok mai dalam dia ikut kau ni dok. Hok dilalah dalam dia dia wada anya dok. Ulah memantik tak bah. Adap cara. Cuma dia bagi mai kecil lebar ni masalah dilalah dan dia wada anya. Kita baik ikut dak di lapa satu lapa menunjuk tak benda dak sama tumbuk tak bako. Kalau lapa tu menunjuk setengah tak benda ni bani. Tak ada mung kalau benda lain menunjuk tak benda lapa lain, tunjuk tanda ni, orang panggil tirtita, takut ikut. Mari lah dunia mana, mari. Ngaji lah bahasa dia, bahasa Inggeris, bahasa, oh, tak ajak ni. Habis dah. ข้างบินมีมั้ยแต่ได้ก็ดึกเด้ปฏิบัติดีจะดีละแต่กลับมาได้ได้ด้วยละกลับมาได้เอาไปให้ใจลูกตามไปติดติดกันมาแต่กอลาตอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาวะนะฟะอะลาบิกุลูมิวะอุลูมิชาฟิตตะรีมิอามีนะดีลาละตุลลัฟซีอะลาตะมามิมาอูดิอะลาฮูตอบะกอตุนนะเด้บ่มนุลักพาลักพาซะอันนี้บ่นูอัตตะปึนโนมาวุติอันดับเป็นดอกที่หัตถ์นะตั้งดอกอะไรเด้อเอาแบบนี้ป่ะกลับผ้ามุนิทำตุ้มบุกนำดอกตามมาสปุ่นโนวุติอันดับนะตั้งดอกที่หัตถ์ที่หัตถ์ก็สัตว์ดูว่านี่ดูว่าระมันเสร็จเอ็นซ่าโซอุเย่ดูมุนิแล้วก็ป่ะสมบูรณ์แต่เอ็นซ่าอีละสัตว์นะเด้ออะไรเอาแบบนี้มุตโตบะก็มุตโตบะก็เด็กๆนะเอ็นซ่าdengan haiwan natek ni sebuah insan dengan haiwan natek seorang tu sama tumbuk orang ni tak ada kurang tak ada lebih sama ada lapar tak kurang benda pun tak kurang orang ni motor bakoh yang kedua pula wa ala juz ini kalau munyut apa saat ni munyut dah setengah ni setengah lima benda tak ni tu semunyut setengah lah sebab insan natek ya tak insan haiwan tu natek itu pun setengah lah ada Munyut setengah. Insan ialah natek. Panggil tadom mun. Ha, melekat pi tadom mun. Umuh sebut tau umuh. Wayak. Tak ada wayak habis tu umuh. Kalau mutabak tu nak wayak pipi tu natek. Habis tu fafong jika. Ada umuh. Tapi kita belum sebut dinding so. Panggil tadom mun. Dilalah dinding dengan umuh tu. Panggil apa? Tadom mun. Kalau sute habis ngapi tu nanti ngapi tu bupos teh umoh ni akan mutlak kok. Wa alal kharij dua. Wa alal kharij ni supaya kata kalau panam nulis panam baca tak hidup benda luar tu. Benda luar. Sak bos bos tu benda panam nulis panam baca kita lepas kita digamat tau ke. Tasawur kata ure. Tapi sakut ngata tasawur ni. Dilalahi sakut pak ngata tasawur lepas tu. Kau tahu pandang menulis yang pandang baca. Jadi dia kepala kita ini tak mari letak dalam buku bar. Kau tahu ke? Ha? Bila lah pandang menulis. Kena tak urih kat dia tu. Eh, panggil irtizah. Nah, awak al-kharij. Ha, kharij ni luar pada mahiyah ya. Luar pada benda. Makna terpandang menulis dengan diri urih tu. Orang panggil benda suku sakat. Pandang menulis dengan urih. Benda orang panggil lalai. Ha, dia kena tak. Kena tak. Kenapa? Boleh hantar sekolah tak? Kerana orang semua pakai pandang nulis. Orang semua tu pakai pandang tulis, pandang baca. Sampai kita tahu. Pandang nulis ni apa ni? Benda suku sakat. Maka kita tak sabar tak pandang nulis. Kena tahu dia tu apa ni? Irtidah. Haa dah. Walaupun dah ambil rumah. Maka kena pasti dah yang kata musuhnya kita tak terjani. Lazim tak ni? Kalau masuk ke Zoom ni. Dia dikat. Maksud tu Zoom seorang. Zoom tu. Kena luzum aklan. Akal. Akal kita kena lazim. Sebab kata pandang menulis. Kena tahu ya. Jadi akal kita pun dari itu. Terima. Akal kita terima. Jadi tak lagi kata pandang menulis. Dia kena tahu ubah tak lagi. Ha. Urfan. Urfan ni. Uruh orama. Jadi orama. Orama. Nak sebut uruh ni orama dah. Buat orama sebut telapan ni. Kena tanda ni. Tapi hak urfan hilang ni. Tak apa kita bahas dari taraf lagi. Urfan ni hilang ulama. Tengah musuh ni kita yang ikhtirah. Orang buat sarah ni. Orang buat sarah iaitu Hubaisin ni ikhtirah musuh ni kita. Kok. Dah ya sarah tu dah. Bukan musuh ni kok. Orang taklik betul kita bawah tu juga ikhtirah. Apa? Ya ikhtirah musuh ni. Bukan musuh ni kita ni. Lepas tu nak sebuah tiga-tiga kara tu pula. Sama ada mutabakah. Sama ada tadamun. Sama ada tanazum. Dah tiga kara tu dah. Walai. Watal zimuhumah. Maka lazimlah keluar. Iaitu apa? Tanda umum dengan iktidar. Lazim keluar tu kena mutabakah. Kok mana mutabakah? Kok mana? Berartinya dah. Kalau sebut tu dilalah iktidar tu dah. Dilalah iktidar tu. Pahingan cara otomatik. Cara makna dia tu. Dia mutabakah dah. Bisa dah. Sebut tu natik. Kenakan insan. Ya asal dia dilalah tanda umum. Nak mutabakah kena hayawan tu natik. Kena tak insan. Tapi kita disebut natek. Dilalah semata kalau tilik semata tu. Natek dengan insan. Panggil dilalah tadamun. Tapi hak tu cara hakikat. Tapi gua pergi cara makna tu dia mutabakah dah. Sebab tu pun sebut tenatik ni tak lagi terlai. Kenapa? Sebut tenatik tu, dia tak lagi itu asado. Dia tak lagi himaro. Dia tak lagi hisono. Dia tak lagi lain pada insan. Padahal nak sebut hakikat dia tu bukan mutabakah. Hakikat kan nak hakikat kena hayawan nasik. Baru nama mutabakah dengan insan. Tapi kita disebut nasik so, cekrik. Tak ada mu. Nak sebut kalau nak ukur dengan insan tadi. Tapi pada makna. Bagi pilih makna kau. Eh, nasik so ni tak lagi lah pada insan. Bawa sebut tu nasik tak tahu. Oh, insan. Dia tak lagi pada asadu faruh tak ada tu. Ha, tu pada makna baik. Wayal, zumuhumah, maka lazim lah kedua. Iaitu akan keluar itu tanda bunga iltizam tu mutawakoh. Mutawakoh dah. Iaitu pada makna lah. Begitu juga iltizam. Iltizam tu iaitu pandai menulis pada baca tadi tu. Pada hakikat ni pandai baca, pandai menulis dengan insan. Apa ni dilalah pandai menulis dengan insan tu panggil dilalah iltizam. Pada hakikat. Tapi buat pada makna pula itu dibuat kiki pada makna tu. Sebut tu pandai menulis tu tak lagi tak lain. Tak lagi lembu, tak lagi khubah. Honyonya insan soal. Pada makna mutawakoh. Ah, pada makna, pada hakikat dah, pada hakikat itizam. Tapi pada makna, habis dia kata, wayalzimuhuma mutabakah. Lazimlah kedua, iaitu lah tanda umum dengan itizam tu, mutabakah. Sama ada takdir. Takdir ni, pada makna tu. Nah, wala'ak. Tak sebalik mana ni. Tak lazimlah. Apa? Tak lazimlah mutabakah tanda umum. Misalnya dilalah apa? Dilalah mutabakah tanda umum tak lagi macam tu. Mutawakoh dah. Hayah pun nantik kita tandamu tak lagi. Sebab kamu temuk dah. Insan, lapar dilalah hayah pun nantik. Kena tak insan. Kita nak kata dilalah tandamu tak lagi pada makna pun. Pada makna pun, mutawakoh dah. Pada hakikat pun terbatas. Mutawakoh juga. Kita nak buat sebalik pada tadi. Hayah pun nantik. Kena tak insan. Hakikat apa? Mutawakoh dua tu. Hayah pun nantik. Dengan insan, mutawakoh sama tumbuk. Pada makna, pada makna pun mutawakoh. Dia tak lagi kata tanamu. Lepas tu, kita ada ini tak? Tak lagi tak? Tapi kita walaat. Kita nak buat sebalik tak boleh. Ada pun tak ada boleh. Dia adalah tanamu. Pada makna mutawakoh. Dia adalah iritiza. Pada makna mutawakoh. Ha, boleh. Tapi tak boleh buat sebalik. Dia adalah mutawakoh. Makna tanamu tak boleh. Dia adalah mutawakoh. Makna iritiza tak boleh. Habis. Itu kita harap. Ha, tak kata tu. Sebab nak ngaji ni. Bish, tak kata lah. Dah, ingat. Dilalah lafziah pun tak ingat. Hak masik ni cara. Lain pada tu masik tak cara. Ha, dilalah gapo tak boleh dilalah. Kita pergi tak boleh dilalah dah. Tak boleh dilalah. Ialah kaum syait. Dah, kat ada emno ni tu. Bihar latin satu tiga. Dah, dengan satu kelakuan emno tak ni tu. Ya zimu minal ilmi bih. Lazimlah daripada tahu dengan dia. Dengan suatu tak ni tu. Tahu benda ni, ilmu bisyai'in akhara, boleh tahu benda lain. Kita tahu benda ni, tahu benda ni dah. Lepas tu kita tahu benda lain. Tahu kata, tapak kaki. Kita tahu benda lain, kita tapak. Tapak kaki pun, masalah. Tapak kaki tu lah, tapi kita tahu kata ada utuh sini. Tahu kata muka mereka. Oh, kita tahu kata dia tu malu. Kita tahu katanya, hayau nunatik. Lapar ya hayau nunatik. Tapi tahu tu insan. Ha, dia panggil kau. Tahu benda ni. Soalnya tu berdesa makin dua. Ha, tak payah lah. Tahu benda ni, kita tahu laksa lagi. Kita tahu belah tak lah. Kita tahu ni, makin tu ni pula. Ha, tu panggil dilah lah takrif dia. Ha, dia ingat lah takrif dilah lah macam tu. Soalnya tu berdesa makin dua. Kita tahu soal ni, tahu laksa lagi. Ha, dek. Kau ni syait. Bihalat yang ada takrif dia tu. Ya zimu minal animi lazim daripada kita tahu benda ni, tahu pula benda lain. Tahu mana ni, tahu benda lain. Tu panggil dilah lah. Bish, kat tu lah. Al-Wad'um. Sebabnya masalah nama Nama misalnya ni, nama kita, nama. Misalnya kita luar jawi, kita, tosak, kita pergi kompiyok masalah gelah, jebur. Nama jebuk nak tanda tu gelah nak tanda ni terosak nak ni kita nak ni buk nak tu kita tak nama dengan benda kan apa kerana tak sewikli gue ya kan wa al wad'u ja'al syai bi izarati al khara bi haitsu Ida fuhimal awalu fahmustani. Nampak tak? Wada. Iaitu kita tak namun bagi satu benda. Itu buat. Dia satu, abang satu ilmu pula ngaji. Kali tengah ngaji pula. Ilmu nahu tu. Kita ngaji lama-lama ilmu nahu tu. Becek tu baik daripada ilmu nahu, abang ilmu wada' ni. Satu ilmu pula kita mengaji. Ha, ilmu wada' ini memang ngaji dalam usul bekoh dia bahagut sikit. Dalam elemantik wada sikit dia tapi tak ada panjang. No. Tapi dia ada apa panggil ilmu baru. Ilmu baru ni no. Baru. Baru nak sebuah dengan ilmu. Ilmu apa ilmu apa? Ilmu bekoh yang buat ni. Nah, kerana ilmu wada' ini timbul tak ingat korun tujuh korun ni. Ha, ilmu wada' ini. Dan iaitulah taftazan korun tujuh. Apa panggil ilmu wada' ini ni soalan atas ilmu baru soalan atas. Nak tahu sebab ke apa boleh. Boleh kita tak lapan ni dengan benda ni. Misalnya. Ni yang panggil apa? Panggil jebu. Kok anda boleh panggil jebu? Masalah. Ada satu ilmu. Gelah. Ada. Buah air minum lah. Panggil gelah. Kok anda boleh panggil gelah? Ada. Perita. Kenapa paling perita? Saya panggil satu ilmu pula bahas. Saya panggil ilmu wada'i. Ha, tak bisa ngaji laka tu. Ha, dia panggil ilmu baru lah. Ha, al-wad'u tu. Iaitu kita tak satu nama bagi satu benda. Jadi, bila kita sebut nama ni, pahal benda ni. Jebol, ha, kita pahal dah. Rupa macam tu jebol. Perita. Tegang lah, perita lah ni, perita. Pasal apa? Ja'al syait. Bi'idha al-khoro dah. Maknanya, dengan ui pahal dah. Maknanya, dia lebih high sui pahal ni, hurai ni. Iaitu lah. Iza fuhimal awalu, apabila kita pahal satu benda dah. Pahal satu kata perita. Wah, mustani. Pahal pula yang kedua mana? Jebol. Buat dia jebol. Ha, tu. Benda jebol. Piyah. Ha, tu piyah. Jadi, kita tak keliru sebut tasawur. Dia sakut tasawur ni. Sakut buat tasawur depan tu. Buat apa ni? Pahal benda ni. Ha, tu panggil al-wad'i. Istilah dia. Ha, dia sabit tu lah. Kila ulama. Semua nama atas dunia ni. Manusia tak ke tuhan tak. Semua benda atas dunia ni nama sosok-sosok-sosok. Ni gelah, ni jebol, ni. Dah. Begitu kat luar lah. Ni mekat su, ni panggil jebol, ni panggil tali video, ni panggil ah, semua lah. Kilah ulama. Tapi itulah. Bolehnya manusia lebih pada malaikat lah. Itu satu tak ingat. Wa izu kuala rabu kalimala ikat ini ja'inu fil abdi khalifah lah. Ayat kuala ada lah. Malaikat hanya umur tak buat apa. Jok. Dek itu dengan Tuhan. Dah. Nak tak reno atau manusia ni pesan tak baik. Tak baik dia tupuh darah, wahid musuh, wahid balak. Tak baik manusia, malaikat haura. Soalan tu belum Tuhan hadir manusia ni tak baik haura. Kata tu buat tu insan, hayawan nanti tak baik dia ni wahid tupuh darah. Ah, tak ada musuh tu kapal. Tak baik tupuh darah, wahid balak tu. Pada aku ni wahid tasbih. Wa nahnu nusabbi wa nuqad disulak. Tak ikut ayat juz satu tu. Lepas tu saya kata, kau lah ini. Nah, aku malah tak ambil. Aku tahu lu kok paling enggak tahu. Kenapa? Tak ada itu wa'allam al-ada. Apa? Wa'allam al-adma asma akullah. Jadi tu saya ajar semua malaikat. Benda tak dunia tu saya tak muka bumi tu saya ajar semua. Ni dah tu. Ni kalau tu jadi malaikat ni jawab. Apa? Anak itu boleh jawab habis. Tak ada itu pergi bertanya apa malaikat nak jawab tak lain. Apa tak? Ni apa bukit malaikat nak sebut tak erti. Ni apa air laut tak erti. Kerana itulah, tak ada itulah malaikat sujud dalam beda. Dan, kalau sebelum itu lagi, cuma berlepas dari itulah malaikat ni, ha, jadi ektirah dalam beda ni, patut jadi khalifah tak muka bumi. Kerana apa? Nggak kena ilmu nak dia? Nggak kena tu hajar. Ha, tu. Maka pilih ulama. Kita tengah nama. Nama tak muka bumi ni, ada kau tu hajar ke manusia tak diri. Maka lah. Ha, tengok ulama kata, ha, tu saja Nabi Adam kau itu lagi. Semua nak luar dari dunia ni, Nabi Adam itu laku. Patut anak cucu yang diri kata tu. Jadi makna tak asal suri daripada Nabi Adam. Sama dengan Melayu, si Arab. Ih, luar dari dunia ni, mari Nabi Adam laku. Tu kata, cok, manusia tak. Manusia buat satu benda timbul, manusia tak nama. Ha, tiba tu benda, dia tak ayu hilah nama. Ha, baik, maksudnya wadah ni. Kita tak satu benda jebol. Sebab tak apa jebol, kena tak benda tu. Supaya apa ni? Supaya nak ui tak sewi, ui beza di antara benda lain. Jadah. Hamba. Ha, itu beza lah. Ni jadah sini, hamba sini. Kisi, ngakati lah. Ha, kita sebut kisi, ngakati lah. Ha, tengok tu. tu panggil wad. Panggil pehepa de ma wudi a lah mutabaqah wudi a tu. Wudi a tu makna dia. Makna peh tak ada dah. Tu tak ada dia. Kamari yang tu pergi pula. Tak ada apa dah. Nah. Kita pergi pula dah. Kita pergi dekat buah tu lah. Letak tu tak ada kata apa. Dah. Ha ni misal dah. Dia misal kapan ni. Hak juz is pun katanya. Hak mutabaqah tak ada. Sebab hayawanun nasik dah. Ha ni. Hak mutabaqah. Bila mutabaqah ni tengok muka roh pula. Dan muka boleh sana ke dah. Hak mutabaqah. Lapa dengan makna. Sekolah dan tila. Rajut insan. Menunjuk kata hayawanun nasik. Ha ni. Tira situ misalnya. Dah muka roh pula dekat buah tu. Pada sarah tu kan. Bila latul lafzi ala tamam wa bi an lafzu lahu mutabaqah. Iaitulah kerana mutabaqah lapa dengan makna. Dan misalnya apa? Bila lah insan menuju atas hayal nasik. Itu misal. Kalau tak ada mu pula apa tak ada mu? Ha, dekat sana. Kalau dua. Kalau tak ada mu tu misalnya apa? Bila latul insan ala hayawan. Sebutan insan kena atas hayawan saja. Ataupun sebutan insan kena atas nasik saja. Apa ni? Tak ada mu. Setengah lah. Setengah daripada juzuk lah. Eh. Hak dilalah lah khariq mana apa? Dia misalkan apa? Dila tu insan, menurut tu insan tu atas kobi aku bila ilmi. Atas boleh timur ilmu. Ataupun wasun adil kita boleh nulis. Maka boleh timur ilmu. Ha, ilmu tu pernah suku takat tu. Yang kerana manusia lahir tu ia jahil. Nampak tak? Manusia lahir, dilahirkan manusia tu keadaan jahil. Keadaan tu anda menulis. Maka boleh pandang menulis, boleh pandang membaca kerana dia mengaji. Hidup mengaji, ngalamu-lamu, ha, pandang baca, pandang menulis. Maka pandang menulis, pandang baca dengan insan tu benda suku saka. Dah, benda bukan asal macam tu. Maka dia kata, dila, dila tu insan ala ko bilili angmi wa sunak di kita lah tu. Irzida. Lazih. Sebab tu pandang menulis, pandang baca. Oh, nak tak musia weh. Ha, itu boleh di lubuh hubah. Lubuh hubah pun yang pandang. Sungguh tu. Sama-sama wanak pak. Lembu wanak. Kita wanak sama-sama tak tipu. Tapi ngalama-lama tu. Lembu tu lah tulah tu. Kita ni nak tak tahu. Kita pandang tu. Boleh pandang kita mengaji. Ha, habis tu sebut. Kita pandang boleh pandang baca. Kita sawunya. Insan. Habis. Kat tu lah. Tengok lewah tu lah. Kau mungkinnya lewah tu. Tak ada kolektor tu. Kisah tu lah. Tak ada hati. Tak ada hati lah. Mana? Aku satu. Aku satu jiwa aku satu mana aku satu oh tu tidaklah kamu syai ah syai yang pertama al amrul awal dia kata pedal dah wal wasani madlu artinya sebut katanya syai yang pertama tu pedal syai yang kedua ni madlu daripada tak dah tidaklah kamu syai ah syai pertama tu pedal syai pun akhir ni madlu ni muka ulu satu tu kan dah. Muka ulu satu ni ia sebagai iwa aku satu dah. Di habis dia tu dah. Kita pergi lihat sana tu aku satu dah. Aku satu. Ah ha, tak kena dah. Oh ni wajib oh tak kena. Aku satu ni aku satu lihat sana tu. Dah tak kena. Aku satu muka ulu dua ni iwa aku satu tu muka dah. Al-amu awal dah. Pertama dah. Fuhimal awalu kena mengedal. Wafuhi masani asani kena madalu. Perak. Sebut katanya jembo. Jembo tu ngedal. Benda tu ngedal madalu. Nah. Komu. Komus. Lapa komu tu ngedal. Di komu ni ngedal madalu. Kupiah. Kupiah tu. Lapa kupiah ngedal. Benda ni madalu. Kemarin. Wikipedia dan madalu. Sebab sebab dilalahnya istilah tiga tu. Wikipedia dan madalu. Ya ada pulak. Pehenta madlo. Kalau kita tak tiga madlo ni, payah. Piyah. Madlo ya. Jebo tu madlo ya. Nah, kisi ni madlo ya. Haa, gitu lah. Bagi sakut ni. Hak ni ketinggalan. Kalau kita tak paham ni dah. Kita bagi orang syariah lah. Dia tak ngajuk surupik gelap. Gelap surupik. Bak apa? Dia ngaji bak dilalah. Dia ada dilalah surupik. Tapi dilalah surupik, dia tak ada seteman dengan anak ilmu mati. Bahas. Ya sedikit ya. Teh. Pasti dia lelak tak kerti. Ha, tak kerti tu, tak kerti dah macam dulu. Kak poda, kak pun macam dulu. Ha, dia tak kerti. Habis tu orang nak jual sopik nanti mantek. Jadi, lelak atau pokok syed nak kerti gelak sopik sana, tapi tak kerti mantek. Pokok syed ahdi lah. Ha, dia nak kerti mantek. Dia tak kerti je gitu. Belum nak jual sopik, dia nak kerti mantek. Lepas orang nak jual sopik, dia sedap. Kalau ngaji supek lah tak tak erti matik ah tiga apa man. Tak erti istilah dalam supek. Ya lah ngaji tak erti. Ngapa kau tulis apa besok? Tak bahaya. Bagi bak dilalah ni nak dilalah ni. Matik bahawanya. Supek pasti sikit-sikit lah. Sebab apa you nak bahaya dilalah dari Quran. Quran sebut bersening ni. Gapo, nopo. Ha, sebab usul pek nak buat hukum. Nak buat hukum dari Quran kan. Eh, kenapa tak hukum hara, apa halah, hara, semua tu. Untuk terbit tahu kan. Tapi tak kerti, lidalah lapar dari Quran ni makna gapo. Lidalah lapar dari hadis ni gapo mana. Ha, tapi tak kerti, jama dulu apa tahu. Ha, jadi hurai belik. Orang yang muzakir usul pek ni kena, kena hurai buat mantik. Jadi lama kalau orang muzakir usul pek. Ha, baik-baik. Nah, baik. Suni lah aku. Tak apa lah kau anju suni ni. Nah, buang anju supek punya lagi kita lagi di tamu supek je. Tak. Matik. Awi pisau ni boleh lah matik. Ah, apa dah? Dal madlu. Ayah dah, dal madlu dah dah. Nah, di dalah dia dah buat ke ayah. Dia pikir tak adilah. Mutabakoh. Mutabakoh tak adilah tak adil. Wah, ya tidak jelas dia ada tang mak mana mau tengok tahu. Seperti kita menyuk hawa natik. Ha, tu lah dah. Di dalam tanda mu yang tidak lazim ada juz i makna mau doa. Tengok ya. Kalau di dalam juz seperti ini baik. Sebab tadi dalam umum menurut tadi kita. Umum. Lapa umum tapi menurut tadi daso ya. Ah, dapat panggil juz. Sebab tadi insan ada natik. Ah, begitu juga kita zamiya di dalam dia ala amri khorij benar wah. Atas makna lazim ke dia. Tapi lazim lah. Makna tu lazim lah. Sebab tadi insan ala kol makna. Atas boleh timur ilmu. Dari timur ilmu dengan insan tu benar wah. Habis kat tu. Habis. Kamu ni luzum. Ha, kita nak pergi berat buat luzum. Lazim ni ada mak pada becek pulak. Gapa dia lazim? Ha, kita payah pulak lazim. Lazim malzum. Ha, ya istilah dia tu. Dah, kita dengar sokmu. Lazim malzum. Lazim malzum. Lazim malzum. Supaya katanya, insan dengan qabilul ilmi. Mana lazim, mana lazim, mana lazim. Sebut tu insan atas menunjuk atas qabilul ilmi. Insan tu lazim. Qabilul ilmi tu malazim. Haa dah. Kamu ada? Insan tu lazim. Qabilul ilmi tu malazim. Kamu ada luzum. Kenapa dia luzum? Haa tak ada luzum. Sebab tak? Bila lah yang ada drama tu. Luzum yang ada lazim malazim. Silah ada mau apa mausul dia ada silah apa silah hadiah ia cuk ya sifat ada mausul sifat atas maktu aneh cuk dia panggil benar-benar sekali begitu juga luzum dia adanya lazim ada lazim ni dia katanya ada mu infikat nak pecah nak pecah tak boleh tunggu lazim benar pasal nak pecah tak boleh di antara dua-dua tu sebut katanya panam nulis dengan manusia ni pesennya kita nak cek tak boleh. Panam nulis dengan insan. Dua ni ni kita nak cek tak boleh. Ah tu luzum. Dia kata tu makna-makna pada dua. Lepas tu wayang kau sibuk baik imam mahali pada benda. Kena tak mahali benda. Kita bagi pula kena tak benda tak ni tu kepada tiga. Yang pertamanya luzum muzih ni. Ha, lazim pada otak saja ya. Dah. Wa yang yang kedua luzum khariji. Ah zihni gula be khariji. Zihni makna ngena. Benda tak ni tu pada luar dengan mata kepala tak tengok ni. Tapi kira pada otak saja ya. Lek otak itu boleh kira. Tapi bo tengok luar tak ada. Apa panggil zihni. Kalau khariji ni benda luar saja, zihni tak boleh. Lepas tu falu, yang kedua pula luzum khariji wa zihni ni tiga. Zihni saja. Zihni ni otak saja. Luar tak ada. Yang ketiganya, yang keduanya khorik saja. Otak tak ada. Yang ketiga pula, zihni khorik. Tiga. Tanya misal. Faluzumu zihni. Nah. Faluzumu zihni fakak. Sepertinya, luzum ha, suku lil harokah. Haa. Sukun ni harakah maknanya ni. Sebut kata sukun. Dah. Kita nak pakai sukun tu. Nak pakai dia. Gerak. Gulawai dia. Luzum ni harakah maknanya ni. Makna katanya. Satu benda. Satu benda tak ada tu. Dah. Apa tu saat ni?